Serade Paulus ka jemaat Roma. Roma bab setong. Tan daretan sedaya Roma se ekasi Allah ben se tempeli Allah ka angkui epade dia omade. Kaula ampon epele ben iangkat sareng Allah malolo ka angkui aberta aki kabar bagus dari Allah. Kabar bagus paneka ampon ejenci aki Allah ki jaman lambe kala ben perantara anah bina-bina. Ben ampon etoles e dalam Alkitab. Kabar bagus kepenekah parkara potrana Allah, Guste Isa Almasih. Menambi norok etongan secara manusia, salerana toronana Daud. Tapi secara ilahi, Isa kepenekah nyata na potrana Allah. Kepenekah e bukti aki kalaben kobasana se luar biasa, kalaben odi pole dari se etena. Kalaben perantara na Isa kepenekah juga, kaule, narima peparinga Allah epade di Rasul. Sopaja kaula kaangkui ahormati Almasih, nonton ring-oring dari sedajana bangsa, sopaja parcaja sarang taat. Se'e maksud sarang sedajana bangsa, tamasok jugan sampean sebeda Roma penikah. Sampean etembali jugan kaangkui deti omatipun Isa Almasih. Lantaran kepenikah, kaula asoraden kasampean. Moga-moga, alaramana sampian ben kaula sarta Guste Isa Almasih maringana berkat sareng bere selamat kasampian. Kaping setong kalaben perantarana Isa Almasih kaula asokor ka Allah pola na sampian sedaya. Sebab orang satunya pada mireng cek sampian cek parcaja ka Almasih. Kaula terus-terusan ingat kasampian manapi adu'a. Allah saksiana cek kaula ngocak sebendera. Allah kepenika siap di kaula kalaben kuongku ate kalaben aberta aki kabar bagus parkara potrana. Kaula nyoon kalaben kuongku ka Allah, moga-moga salerana kasokan nengi dini kaula entar kasampian. Sabab kaula cek terona tepangkia sarang sampian, supaya berkat peparinga arona Allah ke kaula, bi kaula ekening kambuli sarang sampian, kangkui mangkuat sampian. Maksud kaula engki panika, polana sampian sareng kaula ampun pada parcaja ka Isa Almasih, dadi bisa saling makuat. Tantaretan, kaula ngarep sampian oning cek kaula ampun sering amaksud entara kasampian, nanging ros terosen bede alangan. Kaula terus supaya iantarana sampian, lelakon kaula ahasil akati lelakon kaula se ahasil iantarana, reng oreng sebeni Yahudi ekenengan en laina. Sabab kaula andik kawajiban ka sedajana bangsa. Seampun andik adat sareng sikit tak andik adat. Seampun narima pandidikan sareng sikit punten. Genika sabab kaula cek terona aberta agia kabar bagus kepeneka kasambian sebeda Roma jugen. Kaula cek parcajana ka kabar bagus keneka. Sabab kabar kepeneka kakuadana ala kakui maslamat sedajana orang separcaja. Nomor setong orang Yahudi sareng bangsa lain ajukan. Sabab kalaben kabar bagus kepenikah, Allah notuaki katipun apa carana hubungan manusia sareng Allah teti saya pole. Carana engki panika kalaben parcaja ke Allah dari permulaan kantos akhir. Kepenikah pada sareng seka sebut dalam Alkitab. Orang separcaja ke Allah sampai hubungan ben Allah teti bagus pole. Orang jaria bekal odia. Dari swarga, Allah notua kitu kana kasdajana tusa, sarang kejahatan manusia. Sabab kejahatan paneka, teti alangan manusia ka angkui ngetawai pengajaran seleres parkara Allah. Ponapa se bisa iketawai manusia parkara Allah? Ampun terang dalam atena manusia. Sabab Allah tibi ampun anyata aki kepeneka ka manusia. Mulai Allah nyepta akitunya, pat se pada Allah se tak tengale engki panika kepada namin yang ka Allah sarang ko besana selangkeng. Ampun bisa pahami sarang manusia kala ben ngolati sedajana ciptaan Allah. Dadi manusia tak keduan alasan sekali ka angkui maleres abek na tibi. Manusia oning ka Allah, tapi tak ahormati salera namin yang ka Allah, ben jugen tak asa kalangkong ka salerana. Sabeli ke manusia mikir sini benih, atena ampon petang. Reng oreng kepeneka apa ngerasa abek na bijaksana. Mangkana salah resa buduh. Benih Allah selangkeng se esempe. Tapi cak arca se aropa makhluk si bisa mateh. Eki paneka manosa, mano, keben se asoko empak, sarang keben se akelejar. Dati reng-oreng kepeneka sarang ala etingkel eko besai pangetorana Athena sebejet, sampai reng-oreng kepeneka, ala ko mesom seberengan. Ala seleres ekente bereng sepalsu. Seesem beben iap direng-oreng kepeneka, beni pencipta, tapi seecepta. Mangkana pencipta kepeneka sekodu emol je aki selanjenga. Amin. Polana lelako nasikati kepeneka, manusia sarang ala edinggel noroti napsu nasikotor. Lamala bebinek nah tak kapencot ke lelakean, akan tak kaprana manusia. Tapi kapencot kepada bebinek nah. Sapaneka juga lelakean nah. Tak norok kaprana ahubungan sarang bebinean. Tapi berai kepada lelakean nah. Lelakean ala ko bereng semato dusen sarang sesama lelakean nah. Ben pola na lelakon sikati kepenikah, lacu pada narema bebeles, sesa tempel sarang kelakuan sejahat. Sarena manusia tak arasa parlo andik pengetahuan perkara Allah, tadi sarang Allah etingkel pekerana tadi rosak. Kantos reng oreng kepenikah, ngalakoni papon apa sekotune tak kenging elakoni. Athena posak sedejena pekeran sejahat, setak leres, posak sarang ketamaan, kabucok na ateh, sarang kadengkian, posak sarang pangatero matiana oreng, atau karah nepo torsake ateh, reng oreng kepanikah tujen ngacaca oreng lain, tujen macube nyamana oreng lain, angke ben kurang ajar, becik ke ala sarang tujen asepel, reng oreng kepanikah pentar nyare racara se anyar ka angkui ngalakoni kejahatan, ala ben ka oreng tuana, tak poron ngarteh parkara oreng lain, tak esto, bentak andik peri kepanosaan. Reng-oreng kepenika oning, jek minorot okoma ala, oreng sengalakoni sedajana kepenika patot eokomate, maske sapanika kik terus jugen seateka sapanika. Lamala, abenderaki reng-oreng lain seatengka sapanika.